yang merupakan syarah terhadap kitab Nurul Yaqin karya Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang gangguan-gangguan orang-orang musyrikin Mekah kepada kaum muslimin di bab al-idza. Bab al-idza. Gangguan-gangguan kaum musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Mekah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita baca gangguan dari Abu Jahal, gangguan dari Abu Lahab, kemudian juga gangguan dari Uqbah bin Abi Mu'id. Dan sekarang kita akan membaca bagaimana gangguan yang diberikan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Di sini Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullah mengatakan, "Wa min jama'atil mustahzi'ina." Di antara orang-orang yang suka memberikan gangguan kepada kaum muslimin adalah Al-As ibn Wa'ilin As-Sahmiyu Al-Qurashi. Al-As bin Wa'il, yaitu ayah dari Amr, ya, Abdullah bin Amr ibn Al-As, berarti kakeknya, ya. Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ini Al-As bin Wa'il. Walidu Amr ibn As, bapak dari Amr bin As. Ya, Amr bin As, bapaknya Abdullah bin Amr. Jadi ini kakeknya Abdullah bin Amr ibn Al-As, sahabat Nabi yang mulia. Kana syadidal adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-As ini adalah orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu gharra Muhammadun ashabahu. Dan di antara perkataannya Al-As, perkataannya Al-As untuk mengompori orang-orang Mekah, beliau mengatakan gharra Muhammadun ashabahu. Muhammad ini sudah menipu para sahabatnya. Ayah yauba dal maut. Muhammad ini telah menipu sahabatnya dengan mengatakan nanti ada kebangkitan setelah mati. Berarti Al-As ini enggak percaya dengan hari kiamat. Ya, enggak percaya dengan hari kebangkitan, nusyur. Dan kata para ulama, jumhur orang musyrikin, jumhur orang kafir itu tidak percaya hari kebangkitan. Jumhur orang kafir dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Yang percaya sedikit, di antaranya orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya, mereka percaya. Tapi sedikit. Yang lainnya jumhur orang kafir enggak percaya. Di antaranya ini Al-As ibn Wa'il. Wallahi ma yuhlikuna illa dahru. Demi Allah, tidak ada yang mematikan kita kecuali waktu. Ya, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Bukan nanti Allah yang matikan, kemudian nanti dihidupkan lagi. Ya, jadi, yang mematikan dan menghidupkan, ya waktu. Ini kata Al-As. Faqala Allahu raddan alaihi fi da'wahu fi suratil jathiyah. Maka Allah pun membantah perkataan Al-As ini, membantah klaimnya tersebut di dalam surat Al-Jathiyah. Allah Ta'ala katakan, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin mengatakan, tidaklah ada yang menghidupkan kami ataupun yang mematikan kami, ya, kecuali dahr. Illa hayatuna dunya, kehidupan kita itu hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya, ya kita ada yang mati dan ada yang hidup biasa. Wa may yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu saja. Wa malahum bidzalika min ilm. Kata Allah, mereka tidak punya ilmu tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun, semua itu hanya sangkaan belaka. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Ya, maka Allah bantah, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tuh enggak punya ilmu. Kalau mereka mau belajar aja sedikit dari kitab-kitab para nabi terdahulu, mereka akan tahu bahwasanya ada hari kebangkitan. Nah, Anda perlu perhatikan ya, di antara tanda benarnya Al-Quran, di antara tanda benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang tercantum dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu diturunkan oleh Allah di tempat yang berbeda-beda. Ada yang Allah turunkan di negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Ada yang Allah turunkan di Mesir, di benua Afrika. Ada yang Allah turunkan di benua Eropa. Tapi semua isinya sama. Bahwasanya ada Rabb semesta alam, bahwasanya hanya boleh beribadah kepada Dia, bahwasanya ada hari kebangkitan, bahwasanya ada surga, ada neraka, dan sifat-sifat yang disebutkan sama. Padahal enggak janjian. Ya, zaman dahulu enggak ada WhatsApp, enggak ada Telegram, email. Janjian yuk kita bikin kitab. Ya, kamu yang di Eropa bikin seperti ini ya isinya. Kamu yang di Mesir bikin seperti ini ya. Enggak ada. Tapi kok bisa sama? Tempatnya beda, orang yang nyampaikan beda, enggak pernah ketemu, bahkan zamannya beda, kok isinya sama? Dan juga mengabarkan akan adanya Nabi terakhir, ciri-cirinya sama. Maka tidak lain, tidak bukan, pasti itu wahyu dari Rabb semesta alam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kata Allah, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Al-As ini dan teman-temannya enggak punya ilmu. Kalau mereka mau belajar sedikit aja dari kitab-kitab Nabi terdahulu, harusnya mereka tahu ada hari kebangkitan. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya ngarang-ngarang saja, bahasa kasarnya. Mereka hanya berprasangka saja. Wa kana alaihi dainun li Khabbab ibn al-Arat ahadi rijalil muslimina fataqadahu iyahu. Dan dahulu Al-As ini punya hutang kepada Khabbab bin Al-Arab, salah satu laki kaum muslimin. Ya, kemudian Khabbab ini nagih hutangnya ya, kepada Al-As. Ini seperti Abu Jahal ya. Abu Jahal tukang utang, sudah kita bahas kemarin. Ditagih malah mangkir. Malah galakan dia gitu ya. Nah, sama ini seperti Al-As punya utang sama Khabbab bin Al-Arat, ditagih malah ngegas. Maka ini diantara hal yang menguatkan bahwasanya orang-orang yang suka mencela orang soleh, orang-orang yang suka mencela agama biasanya memang adalah orang-orang yang moralnya bejat. Ya, moralnya bejat. Contohnya ini ngutangan. Udah gitu ditagih malah ngegas. Ini akhlak yang bejat. Faqala Al-As, maka Al-As mengatakan pada Khabbab, Alaysa yaz'umu Muhammadun anta alladhi ala dinihi anna fil jannati ma yabtaghi ahluha min dhahabin aw fiddatin aw thiyabin aw khadamin. Ditagi oleh Khabbab bin Al-Arat, wahai Al-As, ayo bayar utang. Malah dia ngegas. Al-As mengatakan, bukankah Muhammad nabi kamu mengaku bahwasanya orang yang masuk agama dia nanti akan masuk surga, nanti akan mendapatkan zahab, emas, fiddah, perak, thiyab, pakaian yang indah-indah, khodam, pembantu. Buat apa lagi kamu nagih utang kepada saya? Kan katanya kamu masuk surga. Ya, dapat emas, perak, dapat baju indah, dapat pembantu. Mau ngapain lagi? Kok masih nagih utang? Ini alasan ya. Bilang aja gak punya duit. Bilang aja miskin. Ya, susah bayar utang. Ini pakai alasan yang nyinggung agama. Qala Khabbab bala. Ya, Khabbab mengatakan, iya betul. Saya yakini itu. Itu betul. Itu hak. Qala fa'amdirni ila hadhal yaumi. Fasa'uta malan wa waladan wa aqbika dainak. Maka kata Al-As, kalau gitu ya udah tunggu saja. Ya, tunggu saja sampai hari itu datang, nanti saya akan berikan kepada kamu harta, saya akan berikan kepada kamu anak, ya, dan saya akan bayar utang saya kepadamu. Ya, ini alasannya Al-As. Ya. Jadi kata dia, kalau memang ada surga, ada neraka dan kamu masuk surga, ya udah nanti bayar utangnya di surga aja ya. Ya, ini Pertama alasan gak mau bayar utang, yang kedua ini sambil ngece, sambil mencela agama. Fa'anzalallahu fi surati Maryam, maka Allah pun turunkan ayat tentang al-'Asr ini dalam surat Maryam. Allah Ta'ala katakan, afara'aita alladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna mala wa walada. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, ya, bukankah nanti kalian akan diberikan harta dan anak? Atala'al ghaiba amittakhadha inna rahmani ahda. Apakah dia tahu ilmu gaib? Ya, ataukah dia orang yang membuat perjanjian dengan Allah, dengan Ar-Rahman? Kalla, sama sekali tidak. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adhabi madda. Sama sekali tidak, dia bukan orang yang tahu ilmu gaib dan bukan orang yang punya perjanjian dengan Allah. Sungguh akan kami tulis bagi dia, apa yang dia ucapkan tersebut akan kami catat dalam catatan amalan dia. Wa namuddu lahu minal adzab, dan akan kami berikan adab yang panjang, maddan sepanjang-panjangnya, adab yang kekal. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Dan akan kami wariskan apa yang dia katakan tersebut, dan akan kami datangkan dia fardan sendirian. Ini kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, narithu ma lahu wa waladahu wa yantaqilu minad dunya farda. Harta dia, hartanya si Al-As ini dan anak-anaknya akan kami wariskan kepada keturunan setelahnya, yantaqil. Dan dia akan datang di akhirat enggak bawa apa-apa, sendirian. Ini maksudnya wayatina farda. Jadi dia merasa hebat di dunia, padahal nanti di akhirat dia enggak bawa apa-apa. Surat Maryam ayat 77 sampai 80. Ya, maka ini di antara celaan-celaan yang diucapkan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Kemudian kisah selanjutnya tentang Al-Aswad bin Abdi Yaguth Az-Zuhri Al-Qurashi. Al-Khudari di sini mengatakan, wa min jama'atil mustahzi'ina Al-Aswadu ibnu Abdi Yaguth Az-Zuhri Al-Qurashi. Di antara orang-orang yang suka mencela dan mengganggu kaum muslimin di Mekah adalah Al-Aswad. Al-Aswad bin Abdi Yaguth Az-Zuhri. Namanya Al-Aswad, bapaknya namanya Abdu Yagus, ya. Hambanya Yagus, ya, ini nama yang mengandung kekufuran. Dan dia termasuk suku Quraisy, ya, Al-Qurashi. Min Bani Zuhrata akhwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Zuhrah yang masih ada hubungan akhwal, ya, yang merupakan paman-pamannya Nabi. Bani Zuhrah ini banyak pamannya Nabi di sana. Ya, artinya kerabat dari jalur pamannya Nabi. Kana idza ra'a ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam muqbilina yaqul. Al-Aswad ini, Al-Aswad bin Abdi Yaguth ini, kalau melihat seorang sahabat Nabi, seorang muslim yang datang kepada dia yang mau papasan, maka dia akan mengatakan, qad ja'akum mulukul ardi. Dia akan mengatakan, lihat nih. Ini raja-raja dunia. Ini dalam rangka untuk ngece gitu. Lihat ini orang orang hebat. Hebat dalam tanda kutip gitu. Lihat nih ada orang hebat lewat nih. Tapi ngece dengan nada ngece. Istizaan bihim, untuk mencela orang-orang Islam. Li'annahum kanu mutaqashifina. Karena dahulu orang-orang muslim di Mekah itu mutaqashifin. Adalah orang-orang yang mutaqashifin itu sederhana, bersahaja. Ya, atau bisa kita katakan miskin. Ya, gimana gak miskin? Mereka di boycott, ya, di embargo. Gak boleh jualan. Kadang gak boleh beli. Ya, kadang ada orang mau ngasih, gak boleh. Ya, mau kerja gak boleh. Gimana gak miskin? Ya, luar biasa perjuangan kaum muslimin di Mekah ketika itu. Ya buhum rathatun wa aishuhum khashinun. Dan baju mereka adalah baju yang compang-camping. dan penghasilan mereka itu sangat susah, khosyin, keras, susah, kehidupan mereka susah. Jadi karena seperti itu keadaannya, diece, ya, dicela sama Al-Aswad bin Abdi Mu'ith, bin Abdi Mu'ith ini. Ya, lihat nih, orang-orang hebat, dalam tanda kutip. Ya, ada orang muslim datang, orang muslimin datang, bajunya compang-camping, orangnya sederhana. Lihat nih, ada orang hebat, ada orang suci, upang kapling surga. Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Ini tukang kapling surga nih. Wa kana yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukhriyatan. Dan dia juga suka mencela Rasulullah. Tidak hanya mencela para sahabat, tapi juga mencela Rasulullah sukhriyatan, dalam rangka merendahkan. Beliau mengatakan, atau dia mengatakan, amma kullimtal yauma minas sama. Ya, dalam bahasa kita, gimana Muhammad, hari ini dapat wahyu enggak gitu? Amma kullim tayyal al-yawma minas sama. Gimana? Hari ini wahyunya apa? Ada kabar apa dari langit? Dan mereka untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi celaan-celaan yang dilontarkan oleh Al-Aswad bin Abdi Mughith Al-Qurashi. Ya, maka kalau kita lihat celaan-celaan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin di zaman dahulu sampai zaman sekarang polanya sama. Ya, gitu-gitu aja. Ya, mengatakan orang-orang yang istiqomah sebagai orang suci, sebagai pengkapling surga, ya, sebagai ahli surga dalam tanda kutip, dalam rangka untuk merendahkan. Ya, sama modelnya, ya, dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin zaman dahulu. Ya, kalau kita sudah tahu itu, maka harusnya kita lebih tegar. Oh biasa. Kalau dibilang, oh kamu pengkapling surga, ya udah biasa aja. Oh kamu orang suci ya. Oh, kamu ahli surga atau semisalnya. Jadi kalau kita direndahkan, dicela dengan model seperti itu, maka ya sudah cuek saja. Karena dari zaman dahulu sudah seperti itu polanya. Orang-orang sejak zaman dahulu sampai generasi-generasi setelahnya sampai hari ini merasakan hal yang sama. Kita banyak temannya. Ya udah, santai aja, biasa aja. Ya, kalau ada yang bilang, kamu pengkapling surga ya, ahli surga. Amin, mudah-mudahan. Wa minhum al-Aswadu ibnu Abdul Muttalibi al-Asadi. Di antara orang-orang yang suka merendahkan kaum muslimin, mencela kaum muslimin adalah al-Aswad bin Abdul Muttalib al-Asadi. Ya, namanya sama, al-Aswad juga. Al-Aswad bin Abdul Muttalib al-Asadi. Ibnu Ammi Khadijata, yang merupakan anak dari pamannya Khadijah. Berarti sepupu. Ya. Anak paman berarti sepupu. Sepupunya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kana huwa wa syi'atuhu idza marra 'alaihim al-muslimuna yataghamazuna. Dia itu Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan juga syi'atuhu. Syi'ah itu artinya pengikut. Ya, syi'ah secara bahasa artinya pengikut. Si Al-Aswad dan Abdul Muttalib, Al-Aswad bin Abdul Muttalib ini dan pengikutnya, kalau datang, kalau lewat orang muslim, melewati mereka, yataghamazun. Mereka, yataghamazun itu memberikan isyarat dengan mata atau dengan tangan. Ya. Kalau isyarat dengan mata, ya seperti misalnya, gitu ya. Lihat nih, lihat. Ya. Ada orang muslim lewat, gitu ya. Atau dengan tangan, misalnya seperti gini. Orang muslim lewat. Isyarat dengan tangan. Atau mungkin tanpa ada ucapan ya, dengan cuma dengan isyarat mata atau dengan tangan saja, itu namanya yataghamazun. Wa fihim nazala fi suratil mutaffifin, dan kepada mereka lah ya, atau tentang mereka lah surat al-mutaffifin diturunkan. Allah Ta'ala katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa, Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka yadhakun, mereka ngetawain. Sama seperti zaman sekarang ya. Ada orang jenggotan, ya, pakai baju koko atau pakai sarung, pakai pecis. Biasanya anak-anak Gen Z, generasi Z, ngetawain. Lihat ini. Orang alim ya, diketawain. Kalau ada akhwat ya pakai cadar atau pakai jilbab lebar ya. Cewek-cewek Gen Z ya, ketawain, lihat nih ya. Ekstrim, fanatis atau yang lainnya, diketawain. Ya sama seperti orang-orang zaman dahulu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang muslim lewat, mereka yataghamazun, memberikan isyarat dengan tangan atau dengan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau orang-orang ini kembali kepada keluarga mereka, ya mereka fakihin, bergembira ria, artinya mereka lanjut ya mencela, mengece orang-orang muslim di tengah keluarganya, diketawain. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka melihat orang-orang muslim, orang-orang yang saleh, yang istiqomah, mereka mengatakan, lihat ini orang-orang yang sesat. Orang yang saleh, orang yang di atas kebenaran, bahkan malah dikatakan orang yang sesat. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. Ya, maka asbabun nuzulnya ayat ini, kata penulis, ini tentang Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Asadi. Ya, namun tentunya ayat ini tidak hanya tentang beliau ya. Al-ibratu bi'umumil ladzi la bi khususis sabab. Ini kaidah dalam mutafsir. Makna ayat itu dilihat dari keumuman lafaznya. Tidak hanya dilihat dari khususnya sebab turunnya. Ya, walaupun turunnya untuk kasusnya si Al-Aswad bin Abdul Muttalib, namun ayat ini berlaku untuk semua orang ya. Semua orang yang mencela agama keadaannya seperti disebutkan dalam ayat ini. Ya, maka ini kisahnya Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Asadi yang suka mencela dan merendahkan kaum muslimin. Kemudian wa minhum Al-Walidu ibnu Al-Mughirah. Di antara orang-orang yang suka mencela dan mengganggu kaum muslimin adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah ini juga disebutkan dalam hadis tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya. Selain Ubay bin Khalaf. Ya. Yang Nabi katakan orang-orang yang meninggalkan sholat maka nanti akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Fir'aun, ya, dan yang semisalnya. Saking parahnya orang ini, ya, dijadikan profil sebagai orang-orang yang sangat buruk seperti Fir'aun, disejajarkan dengan Fir'aun. Yang Al-Walid bin Al-Mughirah ini ammu Abi Jahlin, pamannya Abu Jahal. Kana min udama'i Quraisyin. Yang Al-Walid ini salah satu tokoh besar di kalangan suku Quraisy. Wa fi sa'atin min al-'aysh. Dan dia adalah orang yang punya penghidupan yang luas, artinya orang kaya raya, orang sugih. Sami'al Qur'ana marratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya, uniknya Al-Walid ini pernah mendengar Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendengar Al-Qur'an dia shock berat. Faqala liqaumihi bani makhzumin. Kemudian setelah dengar Al-Qur'an dia shock berat, dia berkata kepada kaumnya yaitu Bani Makhzum, wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil insi. Kata dia, demi Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dia menyembah Allah ya. Sampai bersumpah dengan nama Allah. Jadi orang-orang musyrikin menyembah Allah. Ya. Namun jadi masalah adalah dia selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jadi kata Al-Walid, demi Allah, saya telah mendengar perkataan dari Muhammad baru saja, anifan, suatu perkataan yang kayak-kayaknya ini enggak mungkin perkataan manusia. Wala min kalamil jinni, dan juga enggak mungkin perkataan jin. Perkataan yang sangat indah sekali, yang sangat menakjubkan sekali. Kayak-kayaknya ini enggak mungkin perkataan manusia dan juga enggak mungkin perkataan jin. Wa inna lahu lahalawatan. Dan perkataan yang saya dengar ini sungguh sangat manis, terasa di dalam hati. Wa in alaihi latolawatan. Dan sungguh perkataan ini sangat-sangat tolawah, tolawatannya indah, ya. Sangat-sangat apa namanya hasan, indah. Wa in alahu lamuthmirun. Dan sungguh perkataan ini a'lahu yang paling tingginya itu akan muthmir, akan memberikan pengaruh dalam hati. Wa inna asfalahu lamughdiqun, atau paling minimalnya bisa membuat mughdiq. Mughdiq itu mengalirnya air yang deras. Artinya perkataan ini minimalnya bisa bikin orang nangis, terharu ketika mendengarnya. Wa innahu ya'lu wa mayu'la. Dan perkataan yang saya dengar ini adalah perkataan yang ya'lu, yang tinggi, tanpa harus ditinggi-tinggikan. Sudah tinggi dan tanpa perlu ditinggi-tinggikan. Jadi Al-Walid bin Mughirah sangat syok, sangat kagum dengan ayat Quran yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya, orang-orang Mekah, terutama orang-orang Quraisy, orang Arab di masa itu berada pada puncak sastra Arab yang paling puncaknya. Berada di puncak keemasan sastra Arab ketika itu. Sastra paling bagus adalah ketika diutusnya Rasulullah. Ya, sampai di masa itu ada lomba bikin syair. Ya, ada lomba bikin syair yang di momen lomba itu ada pasar apa namanya? Ya, ada pasar yang besar-besaran untuk memeriahkan lomba syair ini. Yang mana yang menang lomba syair akan ditempel di Ka'bah syairnya. Dan para juara-juaranya, juara-juara yang lomba syair ini, kalau dikumpulkan, ya, dikumpulkan syair-syairnya, disebut sebagai syair mu'allakot. Ya, syair mu'allakot. Syair yang pernah ditempel di Ka'bah, karena pernah juara lomba syair. Masa kemasan sastra Arab. Ya, artinya orang paling jago bahasa Arab, paling bagus, sastranya paling indah ya ketika itu. Maka ketika Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan seperti ini, berarti Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampaui sastra Arab yang dibuat oleh orang-orang ketika itu. Kebagusannya. Ya, padahal itu sudah paling bagus, sudah paling puncak. Ya, masa keemasan, tapi Al-Quran lebih dari itu, melebihi itu. Sampai dia saja bilang ini bukan buatan manusia ini. Ini bukan buatan jin. Ya, adapun sastra Arab setelah itu mengalami banyak penurunan-penurunan sampai zaman sekarang, ya. Makanya di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali sebagai khalifah memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah-kaidah nahwu. Karena melihat orang-orang Arab sudah mulai ngawur nih bahasa Arabnya, tercampur dengan orang-orang ajam. Berarti sastranya sudah mulai rusak ketika itu. Di zaman Ali. Apalagi di zaman sekarang. Ya, sudah kacau balau. Jadi itu masa keemasan. Kalau Al-Mughirah mengatakan memuji Al-Quran sampai segitunya, ya dikatakan tadi, ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan jin. Sangat manis di hati, sangat tolawah hasan, mempengaruhi hati, sangat membuat air mata bisa berlinang dan seterusnya. Ini pujian yang sangat apa adanya tentang Al-Quran, ya. Yang mana Al-Quran melampaui bagusnya sastra orang-orang Arab ketika itu. Ya, kemudian orang-orang Bani Makhzum yang mendengar perkataan beliau ini, ya, qalat Quraisy, orang-orang Quraisy mengatakan, sabba'a wallahi al-walid. Ya. Sabba artinya pindah agama. Ya. Wah, al-walid ini pindah agama nih, jangan-jangan nih. Kok muji-muji Muhammad? Wah, dimasuk Islam nih kayaknya ini. Latasba'anna Quraisyun kulluha. Ya. Ya, sungguh kalau ini dibiarkan, nanti orang Quraisy akan pindah agama semua. Jadi kalau Al-Walid ini dibiarkan, dia punya keyakinan seperti itu, nanti khawatirnya orang Quraisy akan masuk Islam semua nih. Bahaya nih. Maka faqala Abu Jahlin, Abu Jahal nih, ya, biang kerok lagi. Dia mengatakan, ana akfi kumuhu. Ya, tenang-tenang, saya akan urus ini. Ana akfi kumuhu, saya akan gantikan kalian untuk menghadapi dia gitu, menghadapi Al-Walid. Fatawajjaha wa qa'ada ilaihi hazinan. Kemudian Abu Jahal datang kepada Al-Walid dan duduk di depannya dalam keadaan sedih, ya. Aduh Al-Walid, kenapa kamu kok, pamanku, kenapa kamu kok pindah agama? Ya, kenapa mengikuti Muhammad? Saya sedih. Wa kallamahu bima ahmahu. Kemudian Abu Jahal menyampaikan kepada Al-Walid, ya, bima ahmahu, apa yang membuat dia marah. Faqama fa'atahum faqala. Kemudian Al-Walid mengatakan kepada Abu Jahal, taz'umuna anna Muhammadan majnun? Fahal ra'aitumuhu yuhawas? Kata kalian Muhammad itu gila. Tapi pernah enggak kalian lihat Muhammad itu yuhawas? Ngomongnya ngelantur. Ya, kok kayaknya enggak pernah ya? Wataquluna innahu kahinun? Fahal ra'aitumuhu yatakahan? Yatakahanu. Kata kalian Muhammad itu dukun. Tapi pernah enggak dia melakukan perdukunan? Ya, komat kamit, ya, kemudian bawa menyan, atau bawa asap, atau bawa jimat. Kok kayaknya enggak pernah. Ini masih kata Al-Walid. Wataz'umuna annahu syairun. Fahal ra'aitumuhu yata'ata syi'ran qattu. Kata kalian, Muhammad itu tukang buat syair, seorang penyair. Tapi pernah enggak kalian lihat Muhammad itu sedang bikin syair, sedang mikir, ya, nulis-nulis, ya, sedang merenung, kontemplasi, gitu. Bikin syair, kok kayaknya enggak pernah. Ya, apalagi beliau adalah orang yang ummi, yang tidak biasa baca tulis. Gimana bikin syair? Ya, nulis saja enggak biasa. Wa taz'umuna annahu kadzabun. Fahal jarrabtum alaihi syai'an minal kadzibi. Kata kalian, wahai orang Quraisy, Muhammad itu pendusta. Tapi pernah enggak sekali aja kalian mendengar kedustaan dari dia? Faqalu fi kulli dzalika Allahumma la. Ya, maka orang-orang Quraisy setiap kali Al-Walid bertanya seperti itu, jawabannya demi Allah enggak pernah. Ya. Apakah Muhammad katanya gila? Pernah enggak dia melantur ngomongnya? Ngomong sendiri, ngelantur. Allahumma la, kata orang Quraisy, enggak pernah demi Allah. Katanya Muhammad dukun. Pernah enggak dia komat kamit, bawa jimat, bawa menyan, macam-macam? Allahumma la, enggak pernah. Katanya Muhammad itu pendusta. Pernah enggak sekali aja berdusta? Allahumma la, jawabannya semua sama. Enggak pernah. Jadi Al-Walid menantang logikanya orang-orang Quraisy. Kalian yang nuduh-nuduh Muhammad, apa buktinya? Coba dipikir pakai logika yang benar. Kok semua enggak ada yang terbukti gitu. Ya, tapi thumma qalu fama huwa. Kata orang-orang Quraisy, kalau begitu wahai Al-Walid, Muhammad ini apa? Fafakkara qalilan. Kemudian mereka mikir dulu, apa ya? Tuduhannya enak apa ya? Thumma qala ma huwa illa sahiruna. Dapat artinya. Akhirnya dapat. Oh, kayaknya yang paling pas Muhammad tukang sihir. Mau dibilang gila kok enggak cocok, dibilang dukun kok enggak cocok. Ya, dibilang tukang syair juga enggak cocok, dibilang pendusta juga enggak bisa. Ya, makanya ide yang paling pas untuk mereka adalah, oh, kalau gitu berarti dia tukang sihir. Ama ra'aitumuhu yufarriqu baina ar-rajuli wa ahlihi wa waladihi wa mawalihi. Bukankah kalian lihat Muhammad ini telah memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anaknya, ya, antara seseorang dengan keluarganya. Berarti tukang sihir. Karena itulah kerjanya tukang sihir, memisahkan antara dua orang yang saling menyayangi. Jadi cuman itu buktinya, ya. Maksudnya adalah Rasulullah ngajak orang masuk Islam. Ya, sehingga yang masuk Islamnya ya menjauhi orang, menjauhi keluarganya yang masih kafir. Ya. Menjauhi artinya tidak mengikuti agama mereka, ya bukan berarti tidak berhubungan, tetap berhubungan. Ya, orang-orang Quraisy mengatakan Muhammadun farraqa bainan nas. Ya, Muhammad itu telah memecah belah manusia. Farraqa bainan nas. Jadi persis juga seperti perkataan orang-orang zaman sekarang. Ya, ketika kita mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi, farraqa bainan nas, wah kamu ini memecah belah di antara manusia. Sama seperti orang-orang Quraisy zaman dahulu. Muhammad telah memecah belah manusia. Ya, artinya mengajak kepada kebenaran, ya, yang batil ditinggalkan. Maksudnya itu memecah belah. Ya, maka cuman itu argumen mereka untuk mengatakan Nabi adalah tukang sihir. Fartajannadi farohan. Ya, maka irtaja artinya ngomong dengan gelagapan. Ya, ngomongnya tidak lancar, ngomongnya tidak mantap. Ya, maka ada orang yang nadi, orang yang berbicara dengan lantang, tapi ngomongnya irtaja, gelagapan. Ya, karena gembira telah menemukan ide untuk menuduh Rasulullah. Ya, mereka irtaja, mereka gelagapan karena memang tidak punya bukti yang kuat. Ya, hanya prasangka saja. Fanzalallahu fi sya'nil Walid fi suratil Mudatsir, maka Allah pun turunkan ayat tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ini dalam surat Al-Mudatsir. Mukhatiban li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mukhatiban mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dharni wa man khalaqtu wahida. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. Ini perlu cek terjemahan Depak Al-Mudathir. Dharni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku, yaitu Allah, bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya, yaitu Al-Walid. Wal ja'altu lahu malam mamduda, dan aku beri kepada dia kekayaan yang melimpah, yaitu Al-Walid tadi. Wa banina syuhuda, dan aku berikan kepada dia anak-anak yang senantiasa bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Thumma yatma'u an azida, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kalla innahu kana li ayatina anida, kata Allah, kalla, sama sekali tidak. Sesungguhnya dia, Al-Walid ini, telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Saurhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya, kata Allah, aku akan membebaninya dengan pendakian yang melelahkan. Innahu faqara wa qaddara, sungguh dia telah faqara tadi, mencari ide untuk menuduh Rasulullah. Faqara, dia mikir. Waqaddar, dan dia apa namanya mengira-ngira, ya. Dia menyangka-nyangka aja. Oh, berarti Muhammad tukang sihir. Fakutila kaifa qaddara, maka celakalah dia. Ya. Bagaimana kok dia malah mengira-ngira, qaddara, menyangka-nyangka. Thumma kutila kaifa qaddar, dan celakalah dia. Kenapa dia malah menyangka-nyangka? Thumma nadhar, kemudian dia merenung dan memikirkan. Thumma abasa wa basar, lalu dia berwajah masam dan cemberut. Thumma adbara wa stakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hadha illa sihru yu'thar, Nah, dia mengatakan semua ini tidaklah lain kecuali hanya sihir yang yu'thar, yang memberikan pengaruh. In hadza illa qaulul bashar. Yang diucapkan oleh Muhammad itu cuma perkataan manusia, padahal Al-Qur'an. Sa'uslihi saqar, akan kami masukkan dia ke neraka saqar. Ya, semua ini tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Surah Al-Mudathir 11-26. Wa anzala fihi aydan fi surati Nun. Demikian juga Allah Ta'ala sebutkan tentang Al-Walid ini dalam surat An-Nun, surat Nun. Kata Allah, wa la tuti' kulla hallaf. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang halaf, yang banyak bersumpah. Ya, itu Al-Walid tadi ya. Al-Walid tadi mengatakan, wallahi, laqad sami'tu. Ya, dikit-dikit dia wallahi, wallahi. Dan juga ayat yang menunjukkan hukumnya makruh untuk banyak bersumpah. Ya. Bersumpah itu dibolehkan kalau ada kebutuhan untuk ta'kid, untuk menekankan perkataan. Kalau ada kebutuhan, tidak boleh dilakukan terlalu sering. Ya, dikit-dikit demi Allah, ya dikit-dikit demi apa lo, gitu. Demi apa lo? Ya, anak zaman sekarang kan, dikit-dikit sumpah ini nggak benar. Kenapa hukumnya makruh? Karena orang yang dikit-dikit sumpah berarti dia menganggap nama Allah itu remeh. Ya, nama Allah itu tahu ringan. Ya. Digunakan untuk segala sesuatu, untuk sumpah-sumpah. Maka hukumnya makruh. Ya. Halaf artinya kathiril halif. Terlalu banyak bersumpah. Wa kafa bihadza zajiran liman i'tadal halifa. Dan ayat ini sudah cukup untuk memperingatkan orang-orang yang terlalu sering bersumpah. Kata Allah, wa la tuti' kulla hallafin mahin. Mahin artinya haqir, orang yang hina. Wa arada bihi al-kadzdzab. Mahin di sini artinya orang yang banyak berdusta. Itu si Al-Walid tadi. Li'annahu haqirun fi nafsihi. Karena orang yang banyak berdusta itu orang yang rendah. Hamazin. Hamaz artinya ayyabin ta'anin, suka mencela, suka ngece. Masya'im binamim, yang suka melakukan namimah, adu domba. Binaqlil ahadithi lil ifsadi bainan nas, dengan menukil perkataan untuk memprovokasi manusia. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang mencegah orang dari kebaikan dan bersengaja melakukan dosa. Utullin, utullin artinya ghalidhin jafin, orang yang kasar dan kasar. Ba'da dhalika zanim, zanim artinya dakhil, setelah itu dia dakhil, masuk neraka. Ankana dha mali wabanin, padahal dia orang yang punya banyak harta dan punya banyak anak. Idha tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami kepada dia, dia mengatakan ini cuma dongeng orang-orang terdahulu. Sanasimuhu alal khurtum, akan kami tandai dia dengan khurtum. Dengan khurtum itu belalai, belalai yang ada pada gajah. Nanti di akhirat akan dikasih belalai. Surat Al-Qalam 10-16. Sanasimuhu alal khurtum, kata Al-Qudar di sini, adalah kinayatun anil idlali wa tahkir. Ya, kalau kata beliau, ini bukan beneran dikasih belalai, tapi cuman kinayah. Ya, cuman kiasan saja bahwasanya dia ini, Al-Walid ini, orang yang idlar, yang rendahan, dan tahkir, orang yang hina. Ya, kalau di syarahnya si Uthaymin, dia dikasih belalai beneran. Ya. Tapi kalau ada Al-Khudori, cuman kinayah. Li'anna wajha akromu udwin. Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia dari manusia. Wal anfu ashrafu ma fihi, dan dari wajah yang paling mulia adalah hidung, kata Al-Khudhari. Ya, ya Allah alam, ini suatu hal yang tepat atau tidak, ya. Ya, kata beliau, dari seluruh tubuh yang paling mulia wajah, dari wajah yang paling mulia hidung, sehingga Allah sebutkan sanasimuhu alal khutum, kami akan pasangkan belalai di wajahnya, di hidungnya. Walidzalika ashtaqqu minhu kulla ma yadullu 'alal 'azamati kal anafati. Ya, maka Allah permisalkan semua yang menunjukkan keagungan dengan hidung. Wahiya al-hamiyah, dan hidung itu adalah hamiyah, adalah penjaga. Wal mas wal fal wasmu 'ala asyrafi 'udwin dalilul idlali wal ihanah. Dan ketika seseorang itu kata Allah hidungnya akan diganti, ya, maka ini adalah dalil, adalah tanda bahwasanya dia akan direndahkan dan akan dihinakan. Kalau di syarahnya Syaikhul Utsaimin, takliknya beliau, beliau katakan wa mimma nasabahu aidan anna al-khurtuma minhu yakhrujul kalam. Kenapa kok Al-Walid nanti akan diganti hidungnya dengan belalai, kata beliau, karena disitulah munculnya ucapan. Ya, ucapannya Al-Walid yang sangat-sangat mencela Nabi tadi, dikatakan Nabi penyihir dan lain-lain. Gara-gara itu maka Allah ganti ya, hidung dan mulutnya dengan belalai. Fakana minal munasibi ayyakunal adzabu ala ma hasala bihil jurmu. Sehingga cocoklah azab itu sesuai dengan dosanya. Wa nadhiru hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Sebagaimana ini sama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wailun, celakalah lil aqab, bagi tumit-tumit minan nar yang akan mendapatkan api neraka. Lama hasalatil mukhalafatu fiha fil wudu. Ketika sebagian sahabatnya melakukan mukhalafah, penyimpangan dalam masalah wudu, yaitu ada sahabat yang wudu, ada bagian yang tidak kena wudu di bagian tumit sebesar koin. Nabi lihat ya. Kemudian Nabi katakan wailun lil aqab minan nar. Tumit yang tidak kena air ketika wudu akan terkena api neraka. Ya, maka penyimpangannya di tumit, nanti azabnya juga di tumit, kata Nabi. Wa qawluhu ma asfala minal ka'baini fa finnar. Demikian juga sebagaimana sabda Nabi, semua kain yang melebihi mata kaki maka tempatnya di neraka. Lam hasalatil mukhalafatu fi ma nazala 'anil ka'bain. Untuk orang-orang yang melakukan mukhalafah, melakukan penyimpangan, yaitu berupa pakaian yang melebihi mata kaki. Ya, ketika penyimpangannya di mata kaki, nanti yang diadab mata kaki. Wal muhimu annahu dzakara al-khurtuma li'annahu al-mahallu alladhi hasalat bihi al-ma'siyah. Namun intinya, kenapa kok Al-Walid itu nanti akan diadab dengan mulutnya diganti dengan hidung dan mulutnya diganti dengan belalai? Karena memang atas sebab perkataan yang dia ucapkan. Ya. Alladhi hasalat bil ma'usiyah. Karena maksiat yang dia lakukan dari mulut. Itu celaan-celaan kepada Nabi SAW. Dan juga mudah bersumpah. Dan juga berdusta. Dan juga banyak melakukan namimah, adu domba, dan lain-lain. Ya. Jadi banyak sumpah, mahin, berdusta. Hamaz, banyak mencela. Masya'im bin namim, melakukan namimah. Manna'il khairi, mencegah orang melakukan kebaikan. Mu'tadin athim, ngajak orang melakukan dosa. Mutullin, berbicara kasar. Semuanya dosanya dari mulut. Maka kalau azab, mulut dan hidungnya diganti dengan belalai. Waliyadzubillah. Intinya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung atau balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, ini mesti kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ibrah dan pelajaran sehingga menjadikan kita bertambah iman, bertambah istiqomahan dan menambah amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.